Seng duwe bokong semok sa Indonesia bro. Ada nelayan palang, ada Ramayana, ada Megton Suting. Siapa dia kalau bukan Devi Aldiva, masih bersama Aurora. Selamat siang menjelang sore. Halo yang cantik-cantik. Terima kasih. Bersama Aurora. Ganti ibu-ibu. Ayo bu, naik bu. Ayo bangga, naik ke atas. Yang ya, depan bangga. Monggo naik ke atas, ibu-ibu malang.